pacaran sudah habis 5 juta. Kini giliran susahku ditinggal mentah-mentah. Itu namanya jatuh tertimpa tangga. Itu namanya abang kecolongan. Kalau bercinta pikir-pikir dulu. Kalau bercinta jangan terburu nafsu. Sekarang diriku punya rasa cinta. Mengapa abang ini mabuk setiap hari? Seakan frustasi mau bunuh diri. Mengapa abang marah bila jumpa wanita? Pacaran sudah habis 5 juta. Kini giliran susahku ditinggal mentah.